Dan masih juga berkaitan dengan Al-Walid Ibn Mughirah yang dia intinya setelah berpikir kemudian memandang, melihat, dia mengatakan inna hadza illa sihru yu'sar. Ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari. In hadza illa qaulul bashar. Dan Al-Qur'an disifati dengan sihir, dan ini tidak lain hanyalah ucapan manusia, bukan kalamullah, bukan dari ilahi. Dan Allah mengancam akan memasukkan dia ke dalam neraka Saqar. Sa'uslihi Saqar. Wama adraka ma Saqar. Wama adraka ma Saqar. La tubki wa la tadar. Lawwahatu lil bashar alaiha tis'ata asyar. Yang sifatnya neraka Saqar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lawwahatul lil bashar, yang bisa menghanguskan kulit. Alaiha tis'ata asyar, yang di atasnya neraka Saqar itu ada 19 malaikat penjaga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang cukup panjang. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا وَمَا جَعَلْنَا, dan kami tidak menjadikan penjaga neraka itu dari malaikat, kecuali dari malaikat. Tentunya yang menjaga neraka ya malaikat. وَمَا جَعَلْنَا إِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا, dan tidaklah kami jadikan bilangan, jelaskan bilangannya, ditentukan bilangannya, kecuali itu adalah fitnah, sebagai ujian. Lilladina kafaru, bagi orang yang kafir. Karena di situ tadi di atas, di ayat sebelumnya, alaiha tis'ata asyar, penjaganya ada 19. Fitnah, ujian orang kafir biar dia sadar. Tentunya kalau enggak sadar, nanti di akhirat atau di neraka diuji dengan sebenar-benarnya. Adabnya pedih, menghanguskan kulit, dan dijaga benar-benar oleh 19 malaikat. Menjadi ngeri. وَمَا جَعَلْنَا إِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا, menjadi ujian bagi orang yang kafir. لِيَسْتَيْكِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, agar orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab tentunya, menjadi yakin. Liyastaikina alladina utul kitab. Wayasdada alladina amanu imana. Dan orang yang beriman menjadi bertambah keimanannya. Tiga kelompok akan mendapatkan, mengambil pelajaran dari ini dengan disebutkan 19 malaikat penjaga neraka Saqar. Bagi orang kafir ujian, bagi ahlul kitab sebagai biar mereka yakin. Karena di kitab-kitab mereka juga disebutkan, tambah yakin bahwasanya sama Al-Qur'an itu dengan kitab mereka. Ya. Dan bagi orang beriman adalah bertambah keimanannya. Takut, ya, dia semakin takut dengan neraka, dia semakin berharap dengan masuk surga dengan amalan dan menjauhi dari larangan-larangan Allah. Wa yazdadal ladina amanu imana wa la yartabal ladina utul kitabal mu'minun, ya. Dan agar orang-orang yang diberi kitab serta orang beriman wal mu'minun wala yartabal ladina utul kitab wal mu'minun, tidak ragu, ya, karena ada masih bisa diharapkan alul kitab ini bisa masuk Islam, ya. Adapun seperti Al-Mughirah atau Al-Walid Ibn Mughirah dia sudah disampaikan kebenaran kepadanya, sampai dia sampai bertemu dengan Rasulullah SAW sempat melunak, namun dengan rasa gengsinya karena pertemanan yang tidak pas, karena pengaruh dari pertemanan orang-orang yang tidak baik, dia pun sampai membuat sebuah statement bahwasanya Al-Quran adalah sihir yang diwariskan, tidak lainkan hanya perkataan manusia. Namun di sini Allah SWT mengkhususkan wala yartaba alladziina utul kitaaba wal mu'minuun, dan agar tidak ragu orang-orang ahlul kitab dan orang yang beriman, waliyakulalladziina fii qulubihim maradun, ada jenis yang berikutnya yaitu munafik. Waliyakulalladziina fii qulubihim, dan agar berkata orang-orang yang ada di hatinya marad, penyakit, wal kafirun, dan orang-orang kafir, ini sejenis ya. Tentunya ahlul kitab yang tidak beriman kepada Allah menjadi kafir. Ahlul kitab yang dia tahu bahwasanya yang dia pelajari dahulu kepada nabinya di kitab-kitab yang mereka imani ada sama malaikatnya 19, dia tambah beriman, alhamdulillah masuk Islam. Kalau tidak, dia menjadi orang munafik, menampakkan atau kafir secara murni. Waliyakulalladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza matara. Mereka akan berkata, Kak, kenapa sih? Apa yang diinginkan Allah menyebutkan jumlah malaikat, fungsinya apa? Ya, wong malaikat itu bukan hanya 19. Enggak terhingga. Loh kok cuma disebutkan? Ya, kalau orang yang hatinya berpenyakit, tentunya fungsinya apa? Disebutkan neraka itu 19. Menjaganya, asakor misalnya. Kadzalika yudhillullahu may yasha. Yang seperti ini, Allah menyesatkan sebagian manusia dengan kehendaknya. Wa yahdi, dan Allah memberikan hidayah, may yasha, bagi yang dikehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidaklah ada yang bisa mengetahui tentara Allah, tentara Rabbmu, kecuali Allah. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan hiya illa dzikra lil bashar. Neraka itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Neraka ditampakkan khobarnya, dijelaskan hakikatnya di Al-Quran, ini semua menjadi peringatan likrolil bashar, bagi manusia. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As'adi rahimahullah penggalan-penggalan ayat ini, wa maj'alna ashaban nari illa malaika wa dhalika li syiddatihim wa quwwatihim. Ini menunjukkan, kata Syekh, bahwasannya tidak menjadikan penjaga neraka itu dari malaikat karena saking kuatnya dan kerasnya mereka di dalam memegang ketaatan kepada Allah. Wa maj'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru, dan tidaklah kami menentukan jumlah mereka melainkan sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Maksudnya yahtamilu annal murad, ada dua makna di sini. Yang pertama, illa li'adzabihim wa iqabihim fil akhirah, sebagai bentuk azab dan siksaan bagi mereka di akhirat. Kerasnya siksaan dan apa namanya, bentuk azab bagi mereka di akhirat. Atau wa yahtamilu annal murad, yang makna yang lainnya, Ana ma akhbarnakum bi iddatihim illa lina'lama may yasduku wa may yukadzibu. Ya. Ujian ini ditentukan jumlah malaikat penjaga sakor tersebut biar Allah mengetahui, bukan berarti Allah tidak mengetahui, menguji maksudnya. Siapa di antara kalian yang benar-benar dia beriman kepada Allah, dan siapa yang di antara kalian di atas kebohongan dan kedustaan di dalam beriman kepada Allah. Akan muncul pada saat ayat ini turun, akan muncul statement, akan muncul ucapan orang-orang yang hatinya ada penyakit di dalamnya, mengatakan apa hikmahnya, apa faedahnya, apa fungsinya disebutkan jumlah malaikat penjaga neraka Saqar. Orang yang seperti ini hatinya keluar, ada penyakitnya keluar. Tapi bagi orang yang beriman, ya tidak aneh. Ya. Kalau orang yang hatinya ragu, jadi nanggung. Masa 19, sedikit sekali. Allah mampunya segitu. Sebenarnya bagi orang yang beriman, amanna. Ya. Sami'na wa ta'na. Bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikhabarkan ya melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liyastayqinal ladzina utul kitab, orang-orang yang diperahil kitab menjadi yakin, maksudnya fa inna ahlal kitab idza waqafa ma indahum wa tabaqahu izdada yakinahum yakinuhum bil haq. Karena ahlul kitab ketika dapat al-kabar dari Al-Quran sesuai dengan apa yang mereka ketahui pada Injil dan Taurat, Yahudi dan Nasrani, wafakoma indahum watobakahu, ya, yang mereka ketahui, yang mereka pelajari, itu menambah keyakinan terhadap Islam. Tergantung dia mau masuk Islam atau tidak. Dan minimalnya dia semakin yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Kok sama? Wa yazdada alladziina aamanu iimaana, maksud dari ada agar orang-orang beriman bertambah imannya, kama nazalat ayah fa aaminu biha wa saddaqu izdada iimaanuhum. Setiap kali Allah menurunkan ayat, mereka membenarkan, bertambah pula keimanan mereka. Wa la yartab, agar tidak ragu orang-orang Alkitab tadi, ay yazuru anhum raib wasyak. Orang ahlul kitab tatkala tahu di dalam Al-Qur'an juga ada penjaga neraka Saqar jumlahnya 19, mereka tidak lagi ragu, satu celah untuk yakin terhadap Nabi Muhammad dan apa yang dibawa dari Al-Qur'an. Hilang keraguan, hilang kebimbangan. Wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan berkata syakka wa syabah, ya, binifaqin. Dia akan ragu dengan kemunafikan yang ada dalam dirinya. Mada aradallahu bihadha, apa ucapan mereka? Mada aradallahu bihadha matala, apa yang diinginkan, kenapa yang dimaksudkan Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan, ya, ini ala wajil khairah wasyak. Mereka tambah ragu, orang yang hatinya penyakit tambah ragu, tambah bimbang. Kadzalika yudhillullahu may yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, ya, sampai ayat ini maksudnya adalah maka wajib bagi kita untuk mempercayai dan tunduk pada kabar Allah. Bagi orang yang yakin, bagi orang yang tidak ragu, maka Allah akan berikan hidayah dengan siap, dengan Allah, kehendak Allah. Dan tentunya orang yang ragu dengan syariat Allah secara umum, orang yang ragu dengan syariat secara umum, dia tidak yakin kebenaran, keabsahan, maka Allah akan sesatkan dengan kehendak Allah SWT. Wa ma hiya illa dzikra lil basyar, tentunya hikmah disebutkan ini adalah dzikra sebagai peringatan bagi manusia, pembelajaran agar kita sadar dan serius di dalam menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Barakallahu fikum, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan